Ibrani pasal apa? Tata banguna patobasena puang Allah Ta'ala kumua, wading ki mentama tondok totani kenden taru mo mang jama solaya. Ya mojo taingaran meloi, danggi naden tau tangla mentaman tu ujo tondok kakendenan todi basyangki. Mangka mo di pangapisenan jo kareba kasalamatan lako kita, susi banguna lako to Yahudi ton na anu. Apa teda buana lako kalena, sanga teda na matappa ton na saadingi. Kita amo to matappa lamentama untu ujo tondok kakendenan na basyangki puang Allah Ta'ala. Apa iya to tatang matappa teda na lamentama, si turu kadan na puang Allah Ta'ala kumua. Magali na aku masapa kukua, na lateda mo na mentaman tujo tondok, tonani kenden tarum mo sola aku. Teda na mentaman tujo tondok ka kendenan sola puang Allah Ta'ala, moy na mangka mo dipasadia melojo may kajajian na te elino. Na iya to Allah mga pempitu, den diuki lan sura Allah Ta'ala kumua. Iya to na Allah mga pempitu, na kendeni puang Allah Ta'ala to sininna jamanna. Na den to padiuki lan sura Allah Ta'ala kumua. Teda na lamentaman tujo tondok to nani kenden taru musola aku. Jaji, ya to bunga saadingi jo kareba kasalamatan. Teda yang mentaman tujo tondok kekendenan sangacai matappa. Ya kesusi jo, manasa mo kumua den to lain wading mentama. Ya mojo napat tantu pole omi puang Allah Ta'ala to watu lain nani wading to tolino mentaman tu ujo tondok kakendenan. Na ya jo watu sitongan na ya mo te eto. Butin na kumua mang taun-taun mangkanna Nabi Musa nauki pole i Raja Daud kadanna puang Allah Ta'ala to mangkata saading nena kumua. Iya te eto, kemi sading ito gamaranna puang Allah Ta'ala, danggi mimembattuk. Iya kelana kulle Yosua solanni, toto Yahudi mentaman tu ujo tondok kakendenan, tona basse puang Allah Ta'ala. La teedamu na paupole i puang Allah Ta'ala to mesa awat tulain. Jaji, tata banguna pato bassena puang Allah Ta'ala lako umma'na. Ya mo to kakendenan, susi kakendenan na puang Allah Ta'ala ke Allah mang pempitui. Sanga ya toto mentaman tu ujo tondok kakendenan, lana kenden ni taruhi to jaman na susi puang Allah Ta'ala. Ya mo jo, melo kita pengkulli-kulli mentaman tu ujo tondok kakendenan, to nabasse puang Allah Ta'ala. Dikua danggi na den tau tang mentama, susi to Yahudi ton na anu, sanga ciai matappa lako puang Allah Ta'ala. Kada tuo nama watang to kadanna puang Allah Ta'ala. Na labi mataran na iya to padang mataran patomali. Susi padang taruh kale ratu lako pangalesoan na buku lampa. Susi to kadanna puang Allah Ta'ala taruh penawa nesen pikirisan na sola kalan na tolino. Moi mesa to apa ke penawa teda membuni ji olona puang Allah Ta'ala. Sininna apa pajan ji olona puang Allah Ta'ala. Nalata pebali to panggau kanta lako puang Allah Ta'ala. Den mo imang lompo to malakbih tak to male mo de suruga mangolo lako puang Allah Ta'ala. Ya mo to puang Isa anak Allah Ta'ala. Ya mo jo lama tepa taruh ki nadangki tapisakkan ni kumua tangnya puang tato puang Isa. Ia jo imang lompota, naisen to katang pakulianta, sanga mangkami dipengkule-kulei disede mpugauk dosa susi kita, apa teda napugauk dosa. Ia mojo tapadam baranian kaleta, mangolola kupuang Allah Ta'ala tompaka mojaki. Ya kita pogoki susi jo, lata perasai topang kamasianna solakameluan penawanna, nasabak teda na mela untulung ki tonta paralui.